Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan Kitab Al-Mughni fi Ta'lim An-Nahwi, memasuki halaman 129. Salisan bab ismi inna wa ma wala wala tal musyabbahati bilaisa. Yang ketiga tentang bab isimnya inna dan ma dan la ta, yang semuanya itu menyerupai laisa. Akhbaruha minal mansubati. Ya, karena sebagaimana laisa, khobarnya itu dinasab. Ya, khobarnya dinasab. Apa khobarnya termasuk dari isim-isim yang dinasab. Nanti ada in, ada ma, ada la dan lata. Itu beramal seperti laisa. Hadhil ahrufu, huruf-huruf ini apa saja tadi, in, ma, la dan lata, ta'malu amala laisa, dia beramal seperti amalnya laisa. Apa amalnya laisa? Tarfa'ul isma wa tansibul khobara, merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Wa ma'nahan nafyu, dan maknanya nafi. Innya in nafi, ma-nya nafi, la-nya nafi, latanya juga nafi. Sehingga seperti laisa. Kemudian apa syaratnya agar huruf ini beramal seperti laisa? Syurutu amaliha, maka syarat-syarat agar huruf-huruf tersebut beramal seperti laisa, yaitu merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Awalan, syarat yang pertama, yustarotu fi amali in wa ma an yataqaddama ismuhuma ala khobarihima. Yang pertama disyaratkan berkaitan dengan amalnya in dan ma. In dan ma, ya, isim dari keduanya itu harus mendahului khobarnya. Ini harus, isimnya harus di depan, khobarnya harus di belakang untuk in dan ma. Kemudian dilanjutkan syarat kedua, an la yantaqidha nafyuhuma bi illa. Penafian dari keduanya itu tidak dibatalkan oleh illa. Ya. Kalau sudah ada nafi, ada illa, itu kan menjadikan makna nafinya menjadi hilang karena menjadi hasr, ya, menjadi pembatasan. Jadi syarat kedua, an la yantaqidha nafiyuhuma bi'illa, penafian dari keduanya itu tidak terbatalkan oleh illa. Apa contohnya? Contohnya nahu inil talibu wa'iban. Nah, ini seperti laisa, ya, laisa talibu wa'iban, inil talibu wa'iban. Itu siswa itu tidak ghaib, ya, siswa itu tidak ghaib. Tidak ghaib berarti hadir, gitu ya. Nah, wanahu dan contoh, in anta rasiban, kamu itu tidak gagal, ya, tidak rasib, tidak gagal alias naik kelas, gitu. Ya, naik kelas sukses. In anta rasiban. Wanahu qali ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, ma hadza basyara. Mahadha, ini bukanlah manusia. Ya. Hadhihi mal hijaziyah. Ini adalah ma al hijaziyah. Wahia ghairu amilatin inda bani tamim. Maka bagi bani tamim, ma ini tidak beramal. Tapi bagi hijaziyah, ma ini beramal. Sehingga disebut ma al hijaziyah. yaitu ma yang beramal seperti laisa, yaitu apa? Merofakkan isimnya, menasobkan khobarnya. Wanahu dan contoh ma anta rosiban. Ketika pakai ma, misalnya ma anta rosiban, Anda tidak rosib, Anda tidak gagal. Kemudian fa inin taqadha nafyuhuma bi illa batala amaluhuma, apabila penafian dari keduanya itu dibatalkan oleh illa, disusuli dengan illa gitu ya, maka menjadi batal amalnya, artinya menjadi tidak beramal lagi. Nahu qouli ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, in hadza illa malakun karim. In hadza diikuti illa, ya maka menjadi batal. In hadza illa malakun karim, tidaklah ini melainkan malaikat yang mulia, ya maka tidak beramal innya, ya tidak menjadi in hadza illa malakan, kan enggak, tapi tetap malakun karim, ya karena hadzanya mubtada, malakunnya menjadi khobarnya di situ. Wa qouli ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang lain, wa ma Muhammadun illa rasulun, ini yang menggunakan ma, ya ma-nya menjadi batal amalnya, kenapa? Karena ada illa gitu, bukan wa ma Muhammadun illa rasulan, bukan, tapi wa ma Muhammadun illa rasulun, tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul, maknanya Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Wa qouli ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang lainnya, wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Nah, di sini ada ma nafi tapi diikuti illa, maka wahidatun gitu ya, menjadi tidak beramal. Itu syarat kedua. Kita lihat syarat ketiga. Salisan, wa yusyaratu fi amali la, dan disyaratkan agar la-nya itu beramal seperti laisa, idhofatun ila syartaini sabiqaini, an yakuna ismuha wa khobaruha nakirataini. Atau idhofatan, afan, idhofatan ila syartaini sabiqaini, an yakuna ismuha wa khobaruha nakirataini. Idhofatan artinya ditambahkan, artinya ditambahkan pada dua syarat sebelumnya. Dua syarat sebelumnya harus ada, tapi ada tambahan lagi, bahwa isimnya dan khobarnya dua-duanya harus nakirah. Ya harus nakirah. Nahu contoh, la syari'un musdahiman, la syari'un musdahiman. Ya, tidak ada satu jalan raya itu sesak. Tusamma lannafiyata lil wahdati. La yang semacam ini dinamakan lannafiyah lil wahdah. Ya, kalau sebelumnya kan ada lannafiyah lil jinsi ya. Kalau itu bersifat umum, kalau ini bersifat wahdah, menafikan untuk satu. Kenapa? Li'annahu yufhamu minal misali sabiqi nafyu wujudi syari'in wahidin musdahimun. Ya, karena difahami dari contoh tersebut, yaitu menafikan adanya satu jalan yang sesak. Waqad yujadu syari'ani musdahimani. Ya, terkadang didapatkan juga ada dua jalan yang sesak atau padat itu ya. Fa yatudkaru linafyil wahid, maka lannafiyah lil wahda itu disebutkan untuk menafikan satu. Ya, untuk menafikan satu, bukan semuanya. Di sini kita lihat syari'unnya nakirah, mustahiman juga nakirah, maka beramal seperti laisa. Wa nahu la talibun musafiran. Ya, contoh lain, tidak ada satu siswa itu bersafar. Ya. Kemudian yang keempat, syarat keempat, rabi'an, wa yusyaratu fi 'amali la ta idhofatan ila syartaini sabiqaini an yakuna ismuha wa khabaru hasmai zamanin. Kemudian syarat agar lata itu beramal seperti laisa, ya ditambahkan dari dua syarat sebelumnya, artinya dua syarat sebelumnya harus ada, kemudian ada tambahan, apa itu syarat lainnya, isimnya dan khobarnya harus sama-sama isim zaman. Isim zaman yang dimaksud di sini adalah isim yang maknanya berkaitan dengan waktu, bukan isim zaman dalam sorof, ya kan ada isim zaman, isim makan, bukan itu, bukan wazan itu, tapi isim yang maknanya berkaitan dengan waktu. Kemudian wa an yuhlafa ahaduhuma, kemudian dibuang salah satu dari isim zaman tersebut. Wal ghalibu hadfu ismiha, dan yang lebih banyak yang dibuang itu isimnya, bukan khobarnya. Nahu contoh la ja sa'aja taubatin, la ja sa'aja taubatin, yang dibuang adalah isimnya, tidak ada saat untuk bertobat. Hudhifa fi hadzal misal ismuha, maka pada contoh ini dibuang isimnya. Wa taqdiru la tas'atu sa'ata taubatin, la tas'atu sa'ata taubatin, itu as'atu yang merupakan isimnya itu dibuang. Ya, wa nahu qali ta'ala wala tahina manasin, ya wala tahina manasin, wa nahu la tawaqta nadamatin, ya wa la tahina manasin, ini juga ya, ini beramal seperti laisa, atau contoh la tawaqta nadamatin, ini juga dibuang isimnya. La tal waqtu waqta nadamatin, itu takdirnya. Itulah yang berkaitan dengan in ma la lata, yang menyerupai laisa dari sisi makna dan juga amalnya. Maknanya karena semuanya nafi, dan amalnya bisa seperti laisa, dan tentunya dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi. Ya, kemudian tugasnya adalah hafalkan, nah itu irobnya hafalkan, karena tidak ada irob kecuali dihafalkan. Ya, silakan itu sebagai tugas ya. Mahadza basara, kemudian wa ma muhammadun illa rasulun inil anharu fa'idah, ya inil anharu fa'idatan la tasha'ata taubatin, ya inil anharu fa'idatan, sungai-sungai itu tidak meluap airnya. Ya, empat kalimat silakan dihafalkan i'rabnya sebagaimana yang ada di buku tersebut. Ikhwani akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.